Hello dunia, selamat malam minggu. Beri malam yang tak terlupakan, menyentuhmu dengan kata indah, wangi aroma intim berdua. Sabtu pagi aku telepon, tanya kau apa planning nanti malam. Sebut dinner, nom-nom dan shopping. Ternyata kau pilih dinner romantis. Here we go. Dan Don Raffi ala mafia, lengkap dengan dasi dan jas hitam, rambut klimis licin dan bersih. Aku sudah siap menjemputmu sayang. Tiba di lokasi dinner, pilih menu berdua favorit kita. Selagi tunggu ready semua, oh yeah. Tanganmu tak bisa lepas ku genggam. Here we go. Mengapa hingga saat ini jantungku berdebar detik-detik ser. Oh my god, dirimu hot banget buat diriku. Senyum indah takkan terganti. Kini kau telah menjadi sang